Menukar uang dengan waktu, menukar uang dengan kecepatan, menukar uang dengan bensin, menukar uang dengan kesempatan. Semoga tidak semua hal jadi tol. Kon.